Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufik, hidayah untuk istiqomah berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita lanjutkan pembacaan kitab syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita memasuki al-bab ats-tsani, bab yang kedua, at-tauhid, tentang pembahasan tauhid. Di sini beliau rahimahullah berkata, at-tauhidu fil lughah, tauhid secara bahasa adalah bentuk masdar, bentuk isim dari kata kerja wahada, yuwahhidu, wa huwa ja'lu syai'i wahidan. Dan arti dari fi'il wahada yuwahhidu adalah menjadikan sesuatu itu tunggal atau esa. Ya. Jadi kalau dikatakan at-tauhid, tentunya bermakna mengesakan, ya, atau menjadikan sesuatu itu tunggal alias tidak berbilang. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa. Wa fil istilah, adapun secara definisi istilah, yang dimaksud dengan at-tauhid adalah al-imanu biwujudillahi wa ifradihi birububiyyati wal uluhiyyati wal imanu bi jami'i asma'ihi wa sifatih. Ini definisi yang lengkap terkait dengan apa itu tauhid. Tauhid, kata beliau, adalah beriman dengan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beriman biwujudillah, beriman atas wujudnya Allah. Allah itu ada. Itu bagian pertama. Jadi meyakini bahwa Allah itu mawujud, Allah itu ada. Ya, ada tanpa permulaan, dan Allah maha kekal tanpa kesudahan. Wa ifraduhu birrububiyah. Yang pertama, beriman bahwa Allah itu ada. Yang kedua, mengesakan Allah di dalam rububiyah. Itu tauhid. Apa itu rububiyah akan kita bahas. Ya, rububiyah akan kita bahas. Lalu mengesakannya di dalam uluhiyah, yaitu hak-hak Allah untuk diibadahi. Itu kita esakan. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah al-imanu bijami'i asma'ihi wa sifatihi. Kita beriman kepada seluruh nama-namanya. Tentunya nama-nama Allah itu indah, husna, dan sifat-sifatnya adalah sempurna. Nah, kita imani. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ada empat poin, atau bisa kita katakan tiga poin. Yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi ta'ala fi rububiyatihi, mengesakan Allah di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, wa asma'ihi wa sifatihi. Itu kalau kita lebih sederhanakan lagi. Lalu dikatakan oleh beliau, waqad fatarallahu ta'ala bani Adam alal imani bihi ta'ala wa tauhidihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memfitrahkan atas anak Adam, ya, keimanan kepadanya dan mentauhidkannya. Jadi beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sifatnya fitri, yang Allah berikan kepada manusia ketika mereka terlahir di muka bumi ini. Mereka terlahir dalam kondisi membawa fitrah, yaitu al-Islam. Fitrah itu adalah fitrah tauhid, ya, beriman dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-insanu yuladu mu'minan biwujudillahi ta'ala. Manusia yulad, dilahirkan dalam kondisi beriman atau percaya dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya fitri, ya, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV. Jadi ketika manusia terlahir di muka bumi ini, mereka terlahir membawa satu fitrah, yang mana fitrah ini adalah percaya atas adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la ilaha ghairuhu. Dan sesungguhnya tidak ada yang patut atau yang berhak untuk disembah kecuali dirinya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa rabba siwahu. Dan tidak ada yang mengurus alam semesta kecuali Allah. Dia adalah Rabbul Alamin. Dia adalah Rabbnya alam semesta. Falau turika ala asli fitratihi lanasha'a muwahhidan lillahi ta'ala. Manusia ini yang lahir dalam kondisi fitrah, meyakini keberadaan Allah, mentauhidkan Allah, lau turik, seandainya kita tinggalkan, tidak diganggu oleh syaitan, tidak disesatkan oleh manusia, turik hakadha, ya, tinggalkan begitu saja, niscaya dia akan tumbuh sebagai orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tumbuh di atas fitrah yang ada di dalam dirinya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya. Tegakkanlah wajahmu, atau tundukkanlah dirimu, ya, tetaplah engkau berada di atas agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang dengannya Allah menciptakan manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi, percaya kepada Allah, mentauhidkan Allah, adalah sesuatu yang sifatnya fitri, ada di dalam diri manusia, ya, semenjak mereka dilahirkan ke muka bumi ini. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang anak pun yang lahir di muka bumi kecuali mereka terlahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. maka bapaknya, yang bapak dan ibunya yang memiliki peranan besar, apakah kelak dia menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Tapi pada asalnya, mereka adalah terlahir dalam kondisi tauhid, dalam kondisi percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayati li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, ma min mauludin yuladu illa ala hadhil millah. Tidak ada satu anak pun yang lahir di muka bumi ini kecuali di atas agama Islam. Ya. Millata Ibrahima hanifa. Yaitu jalannya Nabi Ibrahim yang lurus. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Allah. Apa kata Allah? Inni khalaqtu ibadi huna. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan hambaku dalam kondisi lurus. Semuanya lurus. Tauhid. Wa innahum atathumus syayatin. Dan sesungguhnya mereka itu manusia, mereka didatangi oleh syaitan. Tentunya syaitan datang untuk merusak fitrah mereka, untuk menjauhkan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Fajtalathum an dinihim. Maka ketika setan itu datang kepada manusia, maka manusia ini dipalingkan dari agama mereka oleh syaitan-syaitan tersebut. Artinya, hukum asalnya manusia ketika lahir, mereka dalam kondisi Islam, dalam kondisi tauhid, dalam kondisi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dikatakan di sini, walidzalika fa inna Adam abal bashar. Oleh karenanya Nabi Adam itu bapaknya manusia alaihi salam, wa dzurriyyatuhu alladziina kaanu fi zamanihi kaanu muwahhidin, dan anak keturunannya yang ada di zaman beliau adalah ahlut tauhid, orang yang mentauhidkan Allah. Wastamarrat dzurriyyatuhu min ba'dihi ala tauhid, dan begitu anak keturunannya setelah Nabi Adam semuanya di atas tauhid. Hatta sampailah ja'a qaumu Nuhin, datanglah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, fazayyana lahumus syaitanu asyirka wa da'ahum ilaihi. Maka setan itu menghiasi kesyirikan, ya, sehingga menjadi indah di mata kaumnya Nabi Nuh. Fawaqa'u fihi, maka mereka pun terjatuh dalam kesyirikan. Ini sejarahnya. Jadi antara zaman Nabi Adam sampai datangnya Nabi Nuh, kana nas ummatan wahidah. Saat itu manusia adalah satu umat, yaitu umat yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan pertama kali muncul penyimpangan akidah? Di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, tentunya kita pernah mendengar melalui tipuan, ya, dalam bentuk berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Awalnya dikatakan, orang soleh kalian sudah meninggal. Apakah kalian tidak merasa sedih? Kenapa tidak dibuat patung-patung, gambar-gambar, prasasti-prasasti orang soleh yang akan menjadikan kalian selalu mengenang mereka, mengingat mereka? Itu yang dibisikkan oleh syaitan. Maka dibuatlah gambar-gambar, patung-patung orang soleh, walam yu'bad. Fi bidayatil amr lam yu'bad. Awalnya tidak disembah sama sekali. Tetapi ba'da dzalik, ya, setelah itu meninggal orang-orang yang membuat patung. Maka datanglah generasi yang bodoh, yang tidak mengerti, maka syaitan pun datang untuk kedua kalinya sambil berkata, sesungguhnya dahulu ayah kalian tidak menyembah Allah kecuali di sisi patung-patung ini. Maka mereka pun beribadah kepada Allah di sisi patung-patung, lambat laun mereka lupa kepada Allah, maka tersisa patung itu yang jadi sesembahan mereka. Itu sejarah yang diabadikan di dalam Al-Quran ya. Di banyak ayat Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Waqad zakarallahu ta'ala fi kitabihil karim anwa'at tauhidi fi ayat kathirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat yang sangat banyak tentang permasalahan tauhid. Wa min dzalik, di antaranya qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah di awal surah Al-Fatihah, di mana Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji. Lillah, hanya milik Allah. Rabbil alamin, dialah Rabbnya alam semesta. Dialah yang mengurus alam semesta, mengaturnya, menguasainya. Ya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin. Falabzu lillahi, lafaz lillah, alhamdulillah lillah, lafaz lillah, tuthbitu tauhidul uluhiyah. Dengannya kita menetapkan tauhid uluhiyah. Adapun lafzatu rabbil alamin, lafaz rabbul alamin, alhamdulillah lillah, kita menetapkan uluhiyah. Artinya hanya Allah yang berhak disembah. Rabbil alamin, dengannya kita menetapkan tauhid rububiyah. Rob itu rububiyah. Apa itu rububiyah? Bahwa hanya Dia yang mengatur alam semesta. Hanya Dia yang mengurus, merajai, menguasai alam semesta. Wa aidha qawluhu ta'ala fi hadhihi surah. Begitupun di ayat yang sama di dalam surat ini Allah berfirman, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Yathbutu tauhidul asma'i was sifat. Ini penetapan tauhid asma was sifat. Asma artinya nama-nama, sifat ya sifat-sifat. Begitupun firman Allah di dalam surat yang sama Al-Fatihah, di mana Allah berfirman, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, dialah raja hari pembalasan. Ya. Yang dengannya kita menetapkan tauhid rububiyah. Adapun di dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. Dengannya kita menetapkan tauhid uluhiyah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wal ayatu fi bayani anwa'it tauhidi katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang masalah tauhid sangatlah banyak. Wa shariha fi bayani hadhil anwa', bahkan sharih. Apa itu sharih? Jelas. Ya, ayat-ayatnya tidak ada iltibas, tidak ada kesamaran. Walihada, oleh karenanya, faqad dzakara ahlul ilm min salafi hadhil ummah, telah disebutkan oleh para pendahulu umat ini, min kafatil madzahib al arba'ah, dari imam-imam mazhab yang empat, baik itu al hanafiyah, al malikiyah, al syafi'iyah, al hanabilah, anwa'at tauhid al thalathah, bahwa tauhid itu ada tiga. Jadi itu bukan produk dari kelompok tertentu yang mengatakan tauhid itu ada tiga. Bahkan itu dinukil dari perkataan para ulama-ulama mazhab. Walaupun sebagian membaginya menjadi dua, sebagian membaginya menjadi tiga. Yang mengatakan adalah dua, itu mereka membagi menjadi yang pertama tauhid al-ma'rifah wal-ithbat, yang kedua tauhid at-talab wal-qasad. Itu yang membagi menjadi dua. Apa itu tauhidul fi ma'rifah wal isbat? Yaitu tauhid yang sifatnya rububiyah dan asma wa sifat. yaitu sekedar untuk diketahui kemudian diyakini. Itu namanya rububiyah dan asma wa sifat. Adapun tauhid yang sifatnya at-talab, tuntutan dari Allah, dan al-qasad memaksudkan hanya untuk Allah, itu biasa kita sebut dengan tauhid al-uluhiyah. Walaupun nanti akan lebih dalam lagi dibahas secara apa namanya terperinci apa itu ar-rububiyah, apa itu tauhid ar-rububiyah ataupun uluhiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita coba memasuki al-faslul awal. Pasal yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Pasal yang pertama tentang tauhid ar-rububiyah. Coba kita lihat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, tauhidur rububiyyati huwa al-imanu bi wujudillahi wa i'tiqadu tafarrudihi fi af'alihi. Tauhid rububiyah itu adalah beriman dengan wujudnya Allah, beriman dengan keberadaan Allah, dan meyakini bahwa dia itu tunggal di dalam perbuatannya. Allah itu tunggal dan esa di dalam perbuatannya. Wa minhum, dan sebagian ulama, man arrafahu bi annahu, ada juga yang mendefinisikan tauhid rububiyah itu, al-i'tiqadu bi annallaha huwal khaliq wal-raziq wal-mudabbir li kulli syai'in wahdahu la syarikalah. Ini definisi yang kedua. Apa itu definisi yang kedua? I'tiqad, keyakinan bahwa sesungguhnya Allah, dialah sang pencipta, dialah sang pemberi rizki, dialah sang pengatur untuk segala sesuatu, tidak ada sekutu untuknya. Ini ya. Kalau definisi yang pertama adalah beriman kepada keberadaan Allah dan mengesakan di dalam perbuatan. Itu lebih pendek definisinya. Tapi kalau yang kedua, dia lebih sedikit, lebih rinci. Apa itu tauhid rububiyah? Al-i'tiqad, meyakini bi anna allaha, bahwa sesungguhnya Allah, huwal khaliq, dia pencipta. Huwal raziq, dia pemberi rizki. Dan dia adalah al-mudabbir li kulli syai'in. Dia yang mengatur segala sesuatu. Wahdahu, sendiri, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sudah jelas definisi tauhid rububiyah. Kemudian beliau berkata, wa huwa yashtamilu ala ma yali. Maka tauhid rububiyah mencakup poin-poin di bawah ini. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Percaya kepada keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada. Yang kedua, al-iqraru, meyakini, menetapkan, bi anna Allah ta'ala khaliku kulli syai'in, bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa malikuh, dan yang merajai segala sesuatu. Wa razikuhu, yang memberikan rizki kepada segala sesuatu. Wa annahul muhyi wa mumit, dan sesungguhnya Allah menghidupkan dan mematikan. An-nafi ad-dar, dia yang mendatangkan kebaikan, menakdirkan kebaikan dan keburukan. Al-mutafarrid bi ijabati du'a, dan dia adalah tunggal dalam mengabulkan doa. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Alladzi lahul amru kulluhu, semua perkara itu milik Allah. Wa biyadihil khairu kulluhu, dan di tangannya semua jenis kebaikan. Al-qadiru ala ma yasha, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Al-muqaddir li jami'il umur, dan dia yang menakdirkan segala sesuatu. Al-mutasarrifu fiha, dialah yang berbuat sekehendaknya di alam semesta ini. Al-mudabbiru laha, yang mengatur alam semesta. Laisa lahu fi dzalika kullihi syarikun, dan tidak ada sama sekali sekutu Allah di dalam hal-hal tersebut. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau berkata, Waqad takatsaratil adillatu fil Qur'ani was-sunnati. Dan sungguh sangat banyak dalil Quran dan sunnah fi itsbatir rububiyyati lillahi ta'ala, yang menetapkan adanya rububiyah bagi Allah. Fa kullu nassin warada fihi ismur rabb, maka setiap nas teks Al-Qur'an ataupun teks hadis yang di dalamnya ada kata rabb au dzikru fihi khasisatan min khasaisir rububiyah, atau disebutkan di dalamnya salah satu kekhususan rububiyah, kal khalq, contohnya adalah pencipta, lalu pemberi rizki, yang merajai, yang menakdirkan, yang mengatur, wa ghairuha fahuwa min adillatir rububiyah, dan yang lain sebagainya, maka itu bagian dari ar-rububiyah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Ini menetapkan Rabb. Wa qaqawlihi subhanah, ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan dan memerintahkan. Begitupun firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Allah berfirman, Kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah, siapa yang di tangannya kerajaan segala sesuatu? Tentunya Allah. Wa qad amara Allah ta'ala al-ibada bin nazari wat tafakkuri fi ayatillahi az-zahirah minal makhluqat al-ulwiyah was-sufliyah. Dan Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk memperhatikan, memikirkan ayat-ayat Allah yang nampak, baik dari makhluk yang ulwiyah, yang di atas ataupun yang di bawah. Liyastadillu biha ala rububiyatihi subhanah. Dan itu semua, baik makhluk yang di langit atau yang di bumi, itu menjadi dalil tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat 20-21, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi ini banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Di ayat yang lain, di ayat setelahnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di dalam diri kalian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah kalian tidak mau memperhatikan? Fa akhbaral bari jalla wa ala anna fil ardi ayat wa alamat katsiratun tadullu ala azamati khaliqiha wa qudratihi al bahirah. Dan Allah menjelaskan bahwa di alam semesta ini begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kesempurnaan sang pencipta, keagungan sang pencipta, kehebatan sang pencipta, dan itu semua adalah makna dari tauhid rububiyah. Dan masih banyak ayat-ayat yang beliau sampaikan, tetapi waktu menunjukkan pukul 7.30 menit. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ITA. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Assalamualaikum. Teman-teman, di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk, tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Mesin pembuat pil bulat herbal tipe MKS FMS 99 Maximum digunakan pada produksi usaha herbal, farmasi, apotik, laboratorium, dan lain-lain untuk membentuk produk pil bulat secara mudah, praktis, dan higienis dengan 3 fungsi mesin untuk membuat pil pada keperluan herbal dan farmasi, mencetak produk snack bentuk pil, dan untuk coating atau melapisi pil pada lapisan yang diinginkan dengan desain yang minimalis. Stainless steel material sangat kokoh dan higienis, mudah dirakit, efisien untuk menunjang proses produksi skala UKM. Diameter pil ukuran 6 mm, kapasitas produksi 7 hingga 15 kg per jam secara kontinu. Dapat memproses berbagai karakter bahan, mulai dari water fill, pasta pil, concentrate pil, dan water honey fill. Pengoperasian mesin low noise dan tidak berisik, konsumsi listrik lebih hemat. Mudah digunakan hanya dengan sekali proses, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin penetas telur tipe AGR TT360 AgroWindo bisa digunakan untuk menetaskan aneka macam produk telur unggas pada kebutuhan usaha peternakan, penelitian laboratorium, atau untuk para penghobi bidang unggas. Hasil penetasan lebih maksimal dengan desain yang elegan dan minimalis, tidak makan tempat, kapasitas hingga 360 butir telur ayam, dengan fitur heater atau penghangat yang dapat disetel pada suhu 20 hingga 40 derajat Celcius, juga dengan fitur pemutar telur otomatis setiap 2 jam. Konsumsi listrik lebih hemat, mampu menghasilkan tingkat kesuksesan penetasan hingga 98%, sangat mudah dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Spira Mixer MKS SP10 dari Maxindo. Satu mesin yang dibutuhkan untuk produksi adonan pada usaha bakery, kue, cake, atau untuk pendukung dapur usaha restoran dan kafe. Digunakan untuk mengaduk aneka adonan makanan yang berkarakteristik kental dengan kebutuhan power yang tinggi, sangat handal dan praktis. Mesin terbuat dari material yang food grade, kokoh dan awet. Bagian kontak terbuat dari stainless steel yang sesuai standar industri makanan dengan fitur dual speed, menjadikan Anda mudah memilih kecepatan pengadukan bahan. Dilengkapi dengan tombol emergency stop. Kapasitas bahan baku 10 liter per proses atau 4 kg adonan jadi secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah dibersihkan, telah banyak digunakan oleh para pengusaha bakery di seluruh Indonesia. Dan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Mesin penyaring minyak goreng oil filter tipe MKS OF40 Maxindo. Pendukung untuk usaha kuliner pada skala resto, fast food, atau kafe. Digunakan untuk menyaring dan membersihkan minyak goreng yang telah dipakai. Namun masih berkualitas baik dari proses penggorengan sebelumnya. Sehingga dapat digunakan kembali tanpa harus membeli minyak yang baru. Kos produksi dapur jadi lebih hemat dengan fitur dan keunggulan. Mesin terbuat dari material stainless steel dengan desain yang elegan, mudah ditempatkan di dapur, tahan panas dan awet, bekerja dengan menyedot minyak langsung dari deep fryer atau penggorengan dengan daya sedot yang kuat dan tanpa sih. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mohon maaf para pemirsa Niaga TV, tadi sempat ada kendala teknis, ya suara mungkin tidak terdengar ya. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, di layanan telepon dan layanan pesan singkat. Kita mulai dari layanan pesan singkat. Ya, kita akan baca pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, jika kita sholat subuh tasyahudnya duduk tawarruk atau duduk tawarruk dan duduk apa namanya iftir apa duduk tawarruk dan duduk iftirash ya, bukan istirak, tawarruk dengan iftirash. Wallahu a'lam bishawab, ya, para ulama berbeda pendapat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, dalam semua kondisi duduknya adalah tawarruk. Ya, tawarruk. Seperti duduk di rakaat terakhir salat maghrib. Duduknya begitu. Dalam semua kondisi, kalau berada di rakaat yang terakhir, duduknya adalah tawarruk. Itu pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Adapun pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, apabila salatnya memiliki satu tasyahud, seperti subuh, satu tasyahud, maka duduknya iftirash. Tasyahud akhirnya duduknya iftirash. Tetapi kalau memiliki lebih dari satu tasyahud, seperti maghrib, zuhur, isya, asar, itu duduknya adalah duduk tawarruk. Itu permasalahan yang sudah sering kita bahas di dalam pembahasan fikih. Mana, dan ini masalah yang lapang, yang saya amalkan selama ini ya, apa yang diambil oleh Imam Syafi'i. Allah alam bisawab. Kita masuk pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Walaupun tadi masalah tawarruk iftiras berbeda-beda ya, ada Imam Abu Hanifah dalam semua kondisi misalnya iftiras, ada Imam Malik dalam semua kondisi tawarruk, itu khilaf di kalangan para ulama. Permasalahan pertanyaan kedua, apakah dengan membaca Al-Quran tanpa membaca terjemahnya ada pahala? Tentu ada pahala. Ya, tentu ada pahala. Karena membacanya saja sudah bernilai pahala. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan dalam hadis Rasulullah berkata, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabihi. Ya, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk orang yang membacanya. Dan dalam hadis dikatakan bahwa siapa yang membaca Al-Quran, likulli harfin hasanah. Setiap hurufnya dihitung satu kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tapi alif satu huruf, maka dia satu pahala. Lam satu huruf, maka dia satu pahala. Mim satu huruf, maka dia satu pahala. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Allah alam biswab. Pertanyaan yang selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Rivaldi dari Parigi Montong. Agak melenceng dari pembahasan. Satu, sebagian orang yang mengaku ahlu sunnah mengatakan Allah bersemayam di atas arsh. Dan sebagian yang lain mengatakan Allah ada tanpa tempat dan arah. Apakah akidah sifat 20 termasuk bagian dari akidah ahlu sunnah wal jamaah? Mohon penjelasan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, permasalahan akidah adalah permasalahan yang sifatnya gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Dan perkara-perkara yang gaib itu ditetapkan kalau tidak dengan musyahadah, menyaksikan secara langsung, maka cara yang kedua adalah antariq al-khabar, melalui metode berita. Kalau musyahadah tentunya tidak mungkin kita menyaksikan karena gaib. Ya, tidak mungkin kita menyaksikan di dunia. Ulama ahlu sunnah sepakat Allah itu tidak disaksikan di dunia, tidak dilihat. Tetapi mereka sepakat, ya, para sahabat mengatakan bahwa Allah itu nanti dilihat di akhirat. Ya, di surga misalnya bagi orang yang beriman. Oleh karenanya ahlu sunnah memiliki kaidah bahwasanya perkara-perkara yang gaib itu tidak ditetapkan dengan dengan akal, tetapi ditetapkan dengan dalil. Ya, dengan dalil. Lalu bagaimana permasalahan apakah Allah itu di atas ataukah Allah itu ada tanpa tempat, ya? Mana pendapat yang lebih kuat? Tentunya yang harus kita jadikan sebagai hukum atau jadikan sebagai timbangan yang mengukur kebenaran satu permasalahan adalah dalil dari Quran dan As-Sunnah. Dan terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah itu maha tinggi. Berarti Ustadz, kalau Allah maha tinggi, Allah membutuhkan tempat. Dia tidak membutuhkan tempat. Tinggi di mana tidak ada lagi makhluk setelah itu. Ya, hanya Allah sendiri. Hanya Allah sendiri di atasnya. Ya, tidak ada yang di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalilnya sangat banyak. Di dalam Quran begitu banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya. Lalu di ayat yang lain dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahuwal aliyul azim. Dan dia yang maha tinggi lagi maha agung. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'amintum man fis sama. Apakah kalian beriman kepada Rabb yang maha tinggi di langit? Lalu di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'uh. Kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal saleh dinaikkan ke atas. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Di ayat yang lain Allah bercerita tentang Isra, yaitu di dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. dikisahkan secara panjang kaitan dengan Isra. Dan Isra itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Artinya terlalu banyak. Belum lagi dari hadis. Begitu banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi. Baik yang sifatnya ucapan. Bahkan Nabi terkadang memberi isyarat dengan tangan. Ya, dalam hadis. Seperti hadis Haji Wada. Ya, Nabi berisyarat dengan tangan. Artinya, dalil Quran dan sunnah menunjukkan semuanya bahwa Allah itu maha tinggi. Tinggi, tidak ada sama sekali makhluk kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Itu yang kita dapatkan dari Quran dan sunnah dan dari pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ada hamba Allah, coba kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, silakan Bapak. Bagaimana masalah kunut? Halo Pak, halo Ustaz. Iya, silakan Bapak. Ya, ini salat subuh di tempat kami ada kunut terus. Jadi kunut itu bagaimana menurut syariat kunut subuh itu dong? Baik, itu saja. Ya, satu mengenai dua, mengenai duduk lagi. Mengenai duduk istirahat dengan duduk tawarruk itu kalau menurut sunnah bagaimana menurut salat dua rakaat subuh itu? Baik. Itu saja. Nah, cuma itu saya Ustaz, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, dua-duanya bukan ukuran, baik pertanyaan pertama masalah kunut, pertanyaan kedua masalah posisi duduk, itu dua-duanya bukan ukuran ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Ini penting diketahui. Jadi ukuran ahlus sunnah ataupun bukan ahlus sunnah tidak diukur dari apakah dia kunut atau dia tidak kunut. Apakah dia sholat subuhnya duduk iftirash atau dia duduk tawarruk, itu bukan ukuran. Ukuran ahlus sunnah adalah dalam masalah usul, dalam masalah pokok. Ya, artinya dia menjadikan Quran, menjadikan as-sunnah, menjadikan ijma', ya, menjadikan kias yang sesuai dengan kaidah-kaidah sebagai satu dalil di dalam beragama. Dan memahami agama ini sesuai dengan pemahamannya para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan semua perkara-perkara yang baru yang bertentangan dengan apa namanya petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah sunnah, saya ini adalah orang sunnah, Bapak adalah orang ahlus sunnah, itu tidak dibatasi oleh kunut atau posisi duduk, ya. Karena memang masalah kunut atau tidak kunut ini perdebatan di antara ulama ahlus sunnah. Artinya baik yang mengatakan kunut subuh itu sunnah dilakukan tiap hari, yaitu Imam Syafi'i, beliau adalah imam ahlus sunnah. Atau yang mengatakan kunut itu hanya dilakukan ketika ada musibah, Imam Ahmad bin Hanbal itu imam ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang mengatakan kunut itu misalnya bid'ah Abu Hanifah, beliau pun adalah ahlus sunnah wal jamaah. Artinya ini perdebatan yang terjadi di antara para imam-imam yang empat di dalam mengambil kesimpulan atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengambil kesimpulan, tentunya ini kita sedang membahas akidah ya. Tetapi kalau kita baca ya dalam misalnya kitab yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa dijadikan bacaan yang bagus menurut saya. Karena beliau sangat apa namanya objektif sekali. Said Kamal Malik menulis kitab, Syekh beliau seorang yang mulia, menulis kitab namanya Sahih Fiqih Sunnah. Di situ disebutkan dalil Hanafiyah yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah. Dalil Syafi'iyah yang mengatakan kunut itu sunnah. Dalil Hanabilah yang mengatakan kunut itu sunnah kalau ada musibah. Itu masing-masing memiliki argumentasinya. Dan kita tidak bisa menjadikan kunut atau tidak kunut, iftiras atau tawarruk sebagai apa? Sebagai ukuran seseorang ahlus sunnah atau bukan. Bukan itu ukurannya, ya. Artinya orang yang kunut kalau dia komitmen dengan sunnah Rasulullah, komitmen dengan Quran dan hadis, ijma', berusaha memahami agama ini sesuai dengan pemahamannya para sahabat, meninggalkan perkara-perkara yang baru, maka dia adalah ahlus sunnah. Begitupun orang yang tidak kunut. Ketika dia memilih untuk tidak kunut, berdasarkan pendapat ulama yang dia baca pendapatnya, atau fatwa yang dia ambil pendapatnya, dan dia lihat sesuai dengan Quran dan sunnah, lalu dia amalkan, maka dia ahlus sunnah wal jamaah. Ya, karena masalah-masalah khilaf fikih tidak dijadikan ukuran seseorang itu ahlus sunnah bukan ahlus sunnah. Kalau kita katakan yang kunut bukan ahlus sunnah, Imam Syafi'i bukan ahlus sunnah. Atau yang tidak kunut bukan ahlus sunnah, berarti Imam Ahmad yang dipuji oleh Imam Syafi'i, aku tidak mengenal seorang yang lebih paham tentang masalah hadis melebihi Ahmad. Berarti Ahmad bukan ahlus sunnah. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya. Terlepas bapak memilih yang saya misalnya, saya memilih bahwa saya kunut ketika ada musibah saya kunut. Hari-hari saya kalau dijadikan imam saya tidak kunut misalnya. Tapi kalau saya sholat di belakang orang yang kunut, saya membiasakan diri kunut. Dan itu pendapat dari Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena ini masalah khilaf yang kuat. Artinya ada dalil-dalil yang memang ihtimal ada kemungkinan di dalamnya kuat atau lemah dan lain sebagainya. Dan ini tentunya dibahas di dalam pembahasan fikih ya. Artinya ini pembahasannya luas sekali, panjang sekali. Yang terpenting saya ingin memotivasi para pemirsa semua bahwa kita harus terus belajar. Kita harus terus membaca, duduk di majelis ilmu, mendengar perkataan para ulama-ulama besar, ya bukan saya, tapi para ulama kita duduk di majelis mereka, mendengar kebijaksanaan mereka, mendengar hikmah dari mereka, dan lain sebagainya. Agar kita tidak salah dalam menempatkan bagian-bagian agama. Bapak boleh memilih untuk tidak kunut, ya, tetapi ingat, itu bukan ukuran yang mengatakan bahwa sunnah atau tidak sunnah. Bapak boleh duduknya, ketika sholat subuh duduknya misalnya iftirash, tapi itu bukan ukuran bahwa itu adalah sunnah. Yang tidak begitu berarti tidak sunnah. Ah, bukan seperti itu. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, apa-apa saja sih dugaan penyimpangan lagi di dalam Hizbut Tahrir selain yang Ustadz jelaskan kemarin dari Fadil di Pandan Tapteng, Sumatera Utara. Apakah saya pernah menjelaskan masalah Hizbut Tahrir? Ya. Allah alam bisawab. Yang saya tahu, ya di dalam usul atau pokok mereka, pokok-pokok keyakinan mereka, mereka itu menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Itu boleh ditanya ke mereka. Ya, mereka katakan hadis ahad itu yufidu az-zon. Hanya memberikan faedah persangkaan saja. Sedangkan akidah sifatnya yakin. Dan sesuatu yang yakin tidak dibangun di atas persangkaan. Beda dengan kita ahlus sunnah. Ahlus sunnah menjadikan ukuran hadis itu adalah sahih atau tidak sahih. Ya, ukurannya adalah sahih. Kalau sahih, ya dia berasal dari Rasul, maka dia telah melalui satu proses yang panjang. Proses namanya, apa istilahnya, jarh wa ta'dil. Proses memeriksa siapa saja periwayatnya, proses diperiksa lah, ditakhrij seberapa kuat hadis tersebut. Sebelum ulama seperti Imam Bukhari, Muslim menyimpulkan sebuah hadis sahih, itu melalui proses yang tidak mudah. Dan itu tak orang-orang yang pernah dengar atau pernah belajar ilmu hadis tahu betapa rumitnya kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, hadis-hadis yang ditetapkan oleh Imam Bukhari, Muslim, itu sudah berlalu berapa abad, tidak ada yang menyelisihinya. Kecuali orang-orang yang mengambil kaidah dari orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa diambil sebagai dalil dalam akidah. Dan ini tentunya pendapat yang menyimpang, tidak benar. Pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti jalan mereka. Allah alam bisawab. Ada Ibu Nur di Riau. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Kepulauan Riau. Silahkan Ibu. Ibu Nur, mau nanya. Silahkan Ibu. Saya mau nanya, apakah kalau kita itu buang hajat kecil dan hajat besar, ada niat bacaannya menurut as-sunnah wal jamaah? Baik. Terima kasih. Yang kedua, yang kedua, di tempat kami ini tidak ada orang yang ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya cuma mendengar dari TV. Apakah itu sah atau tidak? Baik. Terima kasih. Ibu Nur di Riau ya? Iya, Kepulauan Riau. Baik. Terima kasih. Barakallah Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya, tentunya dalam Islam ada adab-adab yang diajarkan ketika kita hendak buang hajat. Ada adab-adab. Adab yang pertama misalnya kita membaca bismillah sebelum kita memasuki kamar kecil. Dalam hadis dikatakan siapa yang membaca bismillah sebelum dia memasuki kamar kecil, maka auratnya ditutup dari pandangan jin. Ya, itu yang pertama, baca bismillah. Yang kedua adalah mendahulukan kaki sebelah kiri ketika kita masuk ke dalam kamar kecil. Mendahulukan kaki sebelah kiri. Ya. Setelah kita mendahulukan kaki sebelah kiri, hendaknya kita menghindari buang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat. Itu di antara adab. Ya, tidak buang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita dilarang berbicara ketika di dalam kamar mandi. Tidak boleh berbicara. Yang kelima, kita dilarang berlama-lama di dalam kamar mandi. Karena dia adalah tempat syaitan. Oleh karenanya kita tidak dianjurkan berlama-lama di dalamnya. Dan kita dilarang melakukan perkara yang menjadikan kita berlama-lama di kamar mandi. Yang keenam, tentunya ada adab kaitan dengan mohon maaf, istinja, tidak boleh dengan tangan kiri. Tidak boleh mohon maaf dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri, ya. Lalu apa namanya, dan banyak ada istilahnya berdahem begitu atau batuk dan lain sebagainya, dan tentunya masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Lalu ketika kita keluar, kita membaca Allahumma inni gufronaka, ya. Gufronaka artinya ampunanmu ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ketika masuk, boleh kita tambah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini sekelompok apa namanya adab-adab yang diajarkan oleh apa namanya oleh Rasulullah. Dan tentunya di kamar mandi tidak kita berzikir, tidak menyebut lapas-lapas Allah, ya, tidak membaca Quran, hadis dan lain sebagainya. Itu sekelompok adab-adab yang pernah kita dengar dari pengajaran apa namanya dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat beliau tidak ada apa namanya, mungkin yang beliau maksud adalah jarang terdengar ada kajian-kajian sunnah di sana, adanya di televisi. Sah atau tidak? Sah, tidak masalah. Ya, dan ibu berdoa mudah-mudahan kelak ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu sesuai Quran dan Sunnah lalu berdakwah di negeri ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan insyaallah. Allah alam bisab. Sudah pukul 8 tapi sepertinya ada penelpon terakhir ya sebagai penutup. Apa yang pertama, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Yang kedua kan Baik, yang kedua? Yang kedua maksudnya misal seperti sesudah sholat itu zikir bersama-sama, baca doa bersama-sama, habis itu kenduri tahlil, kenduri nujuh itu apa ada contoh dari Rasulullah semua itu. Apa itu juga termasuk bid'ah? Baik, seperti itu saja. Kenduri maulid. Baik. Baik, pertanyaannya sebenarnya hanya satu, apa itu definisi bid'ah? Ya, apa itu definisi bid'ah? Allah alam bisawab ya, bid'ah itu bukan bahasa yang baru muncul di abad 21. Tetapi dia adalah kata yang memang ada di dalam hadis-hadis Nabi. Misalnya dalam hadis Nabi Muhammad berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya semua perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah adalah dolalah. Itu bukan saya yang mengatakan, tetapi Nabi yang mengatakan kalimat tersebut. Lalu apa sebenarnya perkara bid'ah ini? Apakah bid'ah mencakup speaker atau handphone atau motor, ataukah dia terbatas pada perkara-perkara yang sifatnya ibadah, perkara-perkara yang sifatnya agama? Wallah alam bisawab, ibu dan para pemirsa Niaga TV, kalau kita baca Al-Quran, maka kita mendapatkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi untuk menjaga kemurnian agama ini. Artinya kemurnian agama, tidak boleh ada sesuatu selain yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam akhir surat apa itu? Surat Allah berfirman, surat Al-Haqqah kalau saya tidak salah, Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Seandainya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan aqawil, ucapan-ucapan yang tidak kami katakan kepadanya, tidak kami wahyukan kepadanya, artinya Nabi membuat perkara yang baru, maka akan kami putuskan urat nadinya. Artinya ada semacam peringatan sekaligus untuk umatnya bahwa agama ini sudah datang dari Allah dan kita amalkan yang datang dari Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat untuk mereka syariat-syariat yang tidak kami izinkan, tidak kami perintahkan? Di ayat yang lain Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka Imam Malik berkata, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama, yang tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para khurafaur rasyidin, para sahabat, maka dia sudah menuduh agama ini belum sempurna. Oleh karenanya dalam ibadah, hendaknya kita komitmen dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Yang datang dari Rasul diambil. Wa manahakum anhu fantahu. Yang dia larang tinggalkan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Addu alaihi bin nawajis. Gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Dalam hadis yang sahih dari Aisyah, ibunda kita, Nabi berkata, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama kami ini yang tidak diperintahkan, maka dia tertolak. Dalam hadis Rasulullah berkata, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa waqad buyyinalah. Tidak tersisa satu kebaikan pun yang mengantarkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali telah dijelaskan. Dijelaskan dengan sempurna oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah ibadah. Jadi kalau ibadah ya tauqifiyah. Adapun masalah dunia ya silahkan. Silahkan. Yang mau punya handphone baru silahkan. Yang mau punya mic yang terbaik di masjidnya silahkan. Itu masalah dunia. Tapi masalah ibadah, hendaknya kita mengamalkan sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Khuzu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara kalian manasik, yaitu melaksanakan ibadah haji kalian. Allah alam bisab. Waktu yang terbatas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.